terhadap kehidupan berislam, kehidupan kaum muslimin di dalam mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya. Sedikit ataupun banyak, semoga memberikan pengaruh yang sangat positif. Sebagai sebuah negara yang memiliki keutamaan, terutama di negara tersebut ada dua daerah, ada dua wilayah, ada dua kota suci yang setiap tahun, setiap saat diziarahi, didatangi oleh segenap kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, Makkah dan Madinah, Al-Haramain. Dan Raja Salman hafizahullah ta'ala sangat senang bila disebut sebagai orang yang mengurusi Al-Haramain, sebagai Khadimul Haramain, yang merawat, memelihara, menumbuh kembangkan, menjaga dua kota suci, Makkah, Madinah. Maka semoga negeri yang dipimpin beliau senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan segenap keutamaan-keutamaannya. Dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Arab Saudi di bawah naungan hukum yang berdasarkan hukum Islam, syariat Islamiyah, telah memberikan sekian banyak kebaikan, telah sedemikian banyak memberikan keutamaan kepada masyarakat yang ada di negeri tersebut. Negeri yang senantiasa mendapatkan curahan rahmat, yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Dan seandainya sesungguhnya penduduk satu kampung, satu kota, atau satu wilayah, satu negara, mereka beriman dan bertakwa, maka sungguh kami bukakan atas penduduk wilayah tersebut, yaitu berbagai keberkahan, yang berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini terkandung satu faidah, bahwasannya keberkahan satu negeri, turunnya al-barakat, berbagai keberkahan, manakala penduduk satu wilayah, penduduk satu negara, mereka beriman. Artinya beriman, mereka membenarkan, meyakini, mengamalkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka pun bertakwa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wattaqaw ay asyirk, yang dimaksud mereka bertakwa, menjaga diri, menahan, menangkal, yaitu segenap perbuatan kesyirikan. Sehingga yang dikatakan mereka bertakwa, artinya mereka menolak berbagai macam kesyirikan. Maka ketika satu masyarakat, satu penduduk di satu wilayah, satu negara, melakukan apa yang telah diperbuat oleh para pendahulu yang saleh, maka niscaya apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, yaitu atas mereka akan dibukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Yang dimaksud dengan al-barakah, barakat, jamak dari barakah, yaitu kebaikan yang banyak. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam salah satu risalah beliau, Qaulul Mufid, bahwasannya yang disebut barakah yaitu kebaikan yang banyak yang sifatnya menetap. Karena al-barakah diambil dari kata al-birkah. Al-birkah maknanya adalah air yang menggenang, air yang tidak mengalir, tidak hilang, tetapi ia menggenang terus-menerus ada di satu tempat tersebut. Maka seseorang ataupun satu negeri yang mendapatkan keberkahan al-barakah, berarti ia mendapatkan kebaikan yang terus menerus, kebaikan yang tiada henti, kebaikan yang tiada pernah surut, kebaikan yang terus ada dan senantiasa menetap. Inilah yang dikatakan sebagai negeri yang diberkahi. Dan termasuk daripada keberkahan itu adanya kebaikan-kebaikan, bisa dalam bentuk tumbuhnya rasa aman. Rasa aman pada setiap individu anggota masyarakat negeri tersebut. Rasa aman yang meliputi segenap masyarakat yang hidup di negeri tersebut. Tidak pernah kemudian satu anggota masyarakat, individu tertentu, tumbuh rasa takut, tumbuh rasa takut, khawatir diganggu, khawatir barang milik dirinya hilang, atau ketakutan-ketakutan dalam bentuk lainnya. Maka ketika sebuah negeri itu diberkahi, masyarakatnya tidak akan menampakkan rasa takut. Masyarakatnya akan terayomi, akan merasa tenang, sakinah meliputi kehidupan di dalam masyarakat tersebut. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, "La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Sungguh kami akan bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan, yang dimaksud dengan keberkahan-keberkahan dari bumi, dari langit dan dari bumi, di antaranya adalah al-matar wan nabat, yaitu turunnya hujan dan tumbuhnya pepohonan. Ini semua menunjukkan pertanda bahwasannya Allah membukakan pintu-pintu keberkahan terhadap satu negeri. Maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96 ini, kita dapati faedah bahwasannya manakala satu negeri menginginkan keberkahan itu turun, manakala satu negeri menginginkan rasa aman itu ada pada diri penduduknya, maka hendaklah penduduk tersebut, masyarakat negeri tersebut, hendaklah mereka beriman, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain disebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur keimanan mereka, bidzulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini terkandung satu pengertian bahwasannya sebuah negeri yang aman, sebuah masyarakat yang diliputi rasa aman, akan terbentuk ketika tauhid melekat pada masyarakat tersebut. Ketika penduduk negeri tersebut benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, artinya tauhid benar-benar terhunjam di dalam diri pribadi anggota masyarakat, maka manakala keadaan iman mereka terbebas, tidak terkontaminasi dengan bidzulmin, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah asyirk, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka sesungguhnya kesyirikan itu, la dzulmun adzim, adalah merupakan bentuk kezaliman yang teramat besar. Maka walam yalbisu imanahum bidzulmin, mereka tidak mencampur adukan keimanan yang ada pada diri mereka bidzulmin, dengan kezoliman, artinya tidak mencampur adukan keimanan itu dengan kesyirikan. Maka ini artinya bahwasannya keimanan yang ada pada diri mereka adalah benar-benar berdasar tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masyarakat sudah dalam keadaan beriman seperti itu, tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Rasa aman tidak semata-mata ketika mereka hidup di dunia ini saja, tetapi rasa aman itu akan mereka dapatkan ketika mereka di yaumil akhir nanti. Maka dari dua ayat ini kita simpulkan bahwasannya sebuah negeri yang aman, yang diberkahi, manakala keimanan, manakala ketakwaan, manakala tauhid bersemayam kokoh di dalam sanubari satu penduduk negeri. Ketika iman tidak bercokol kokoh, ketika ketakwaan tidak menghunjam di dada, ketika tauhid sirna dari kehidupan di tengah masyarakat satu negeri, maka masyarakat itu akan diliputi dengan berbagai macam bentuk dosa. Maka ketika masyarakat diliputi dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam kekufuran, dengan berbagai macam kesyirikan, dengan berbagai macam perbuatan kedurhakaan lainnya, maka negeri itu akan sedikit demi sedikit ataupun secara langsung akan menghadapi kehancuran dan kebinasaan. Wal'iyadzubillah. Kita belajar dari kisah negeri Sabah. Negeri Sabah adalah negeri yang sedemikian makmur. Bendungan yang mereka buat untuk mengatur irigasi sehingga air bisa mengalir ke kebun-kebun mereka secara teratur. Sekian tahun lamanya mereka menikmati kehidupan yang sedemikian menyenangkan. Namun karena sikap durhaka penduduk Sabah, maka kemudian dihancurkan bendungan tersebut. Allah datangkan tikus-tikus yang kemudian menggerogoti, yang kemudian secara bertahap menghancurkan bendungan tersebut, sehingga pada satu saat bendungan itu hancur dan kemudian masyarakat Sabah larut di dalam air yang sedemikian deras, banjir, dan kemudian hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala meliputi penduduk Sabah tersebut. Demikian juga umat-umat terdahulu yang lainnya, kaum Tsamud atau yang lainnya. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita semua, di mana mereka sedemikian luar biasa di dalam masalah teknologi bangunan. Demikian juga kaum Fir'aun yang sedemikian leluasa berkuasa. Itu pun bisa kita petik pelajaran satu demi satu mereka ditimpa kebinasaan disebabkan kesombongan, disebabkan kedurhakaan, disebabkan kemaksiatan, disebabkan dosa-dosa mereka, keingkaran, kekufuran mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, surat Ar-Ra'd ayat ke-11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah merubah pada satu kaum, tidaklah satu kaum itu berubah hingga mereka merubah atas apa yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya bahwasannya satu kaum yang dulunya tumbuh rasa aman, satu kaum yang dulunya makmur, sejahtera, kemudian tiba-tiba berubah menjadi penduduk, menjadi masyarakat yang susah, yang diliputi dengan bencana demi bencana, kekacauan demi kekacauan. Maka sesungguhnya yang demikian ini adalah disebabkan karena ulah mereka sendiri, disebabkan karena dosa-dosa mereka sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan perbuatan tangan-tangan manusia, agar mereka merasakan, agar Allah menimpakan itu agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Mau kembali artinya bertaubat dari perbuatan-perbuatan kekufuran, dari perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini disebutkan bahwasannya timbulnya berbagai macam kerusakan itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia, disebabkan karena perbuatan manusia itu sendiri, sehingga timbul kerusakan di daratan maupun di lautan. Disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma nazala bala'un illa bi dhanbin wala rufi'a illa bi taubatin. Tidaklah bala, yaitu bencana, kebinasaan turun ke satu masyarakat, ke satu individu, ke satu penduduk, illa bidzanbin, kecuali dengan sebab perbuatan dosanya, dengan sebab dosanya, dosa masyarakat, dosa pribadi, dosa yang bersifat individu. Maka tidaklah sebuah bala, sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan mengenai satu masyarakat, satu penduduk, atau satu individu, tidaklah itu terjadi kecuali karena dosa yang diperbuat. Wala rufi'a illa bitaubatin, dan tidaklah kehancuran satu negeri itu, kebinasaan satu masyarakat atau individu, diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan taubat, dengan bertaubat. Bertaubat masing-masing individu anggota masyarakat tersebut, Bertobat dari kesalahan-kesalahan yang selama ini diperbuat. Bertobat dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan yang selama ini dilakukan. Maka dengan taubat itu akan mendatangkan kemuliaan. Dengan taubat tersebut akan mendatangkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-30. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan tiadalah satu musibah itu tertimpa kepada kalian disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Dan yang demikian ini disebabkan Allah subhanahu wa ta'ala telah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Memaafkan kesalahan-kesalahan kalian yang lebih banyak. Allah telah maafkan. Maka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, musibah, berbagai macam bencana, berbagai macam kebinasaan, kehancuran satu negeri, itu tidak lain adalah karena ulah tangan-tangan mereka. Karenanya, agar negeri, satu negeri itu aman, agar satu negeri itu diberkahi, hendaklah penduduk negeri itu benar-benar beriman, bertakwa, bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita berkaca ke sebuah negeri yang menjadi pembanding kita di dalam pembahasan ini, yaitu negeri Arab Saudi. Di sana upaya pemerintah, dalam hal ini kerajaan Arab Saudi, menanamkan kepada masyarakatnya untuk memiliki visi misi yang sama, memiliki akidah yang sama. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan segenap aparaturnya, baik dari kalangan para da'i, para ulama, melibatkan seluruh para ulama, melibatkan seluruh para da'i, menyerukan untuk senantiasa menegakkan, menanamkan tauhid kepada masyarakat. Padahal kita tahu, di negeri Arab Saudi, masyarakatnya sulit kita untuk menemukan ada masyarakat yang kemudian melakukan perbuatan syirkiyat. Berbeda bila di Indonesia. Di Arab Saudi, hal-hal yang akan menjadikan seorang individu melakukan perbuatan syirik itu langsung dicegah. Saya melihat langsung bagaimana upaya keras dari pemerintah Saudi Arabia menjaga agar masyarakat ini bertauhid. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana aparat menghalau orang-orang yang berziarah ke kuburan Baqi', yang diantara mereka ada yang mencoba untuk melakukan amalan-amalan tabarruk, ngalap berkah. Langsung dihalau oleh petugas di sana. Terutama jamaah-jamaah dari negeri Iran. Dua tahun ini kita tidak melihat ada jamaah dari Iran. Jadi rasanya rasanya benar-benar bersih begitu. Ya, kalau ada jamaah dari Iran, aparat di sana sangat lebih ketat lagi. Kuburan baki itu dikeliling. Ya, patroli. Karena apa? Karena jamaah dari Iran ini di setiap celah yang sekiranya bisa melihat ke arah kuburan baki, mereka di situ bertabaruk. Mereka di situ ngalap berkah. Ya. Ini bentuk usaha dari pemerintah Arab Saudi untuk menegakkan tauhid agar Allah Subhanahu wa taala diesakan. Tidak kemudian disekutukan dengan dalam bentuk apapun. Dan inilah salah satu upaya bagaimana negeri tauhid harus tetap tegak. Selain itu pula, di mimbar-mimbar, terkhusus mimbar-mimbar Jumat, para da'i, para ulama tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan nasihat kepada umat dalam hal masalah tauhid. Padahal kita tahu negeri, kerajaan, pemerintah Arab Saudi, negeri Arab Saudi ini sedemikian bagus tertanam akidah tauhid tersebut pada masyarakatnya. Dari mulai kurikulumnya, kurikulum pendidikannya benar-benar ditanamkan kepada anak didik, kepada anak-anak sekolah untuk menegakkan tauhid dan untuk memerangi kesyirikan, benar-benar ditanamkan. Ya, kalau kita melihat buku-buku pelajarannya, ya, terkhusus buku-buku pelajaran akidahnya, maka di sana akan tertanam, akan terlihat oleh kita bagaimana usaha kesungguhan dari pihak pemerintah Arab Saudi untuk menanamkan tauhid ini. Kenapa? Ya, sebagaimana tadi kita ketahui ayatnya, kita ketahui firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya satu negeri itu akan diberkahi, satu negeri itu akan diliputi rasa aman ketika tauhid itu kokoh tegak di negeri tersebut. Dan itulah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi untuk menegakkan tauhid di tengah masyarakat. Dan mari kita berkaca di negeri kita, melihat ke negeri kita. Sudahkah upaya-upaya itu dilakukan? Sudahkah kita mencoba untuk berupaya menegakkan sendi-sendi tauhid itu di tengah masyarakat? Maka manakala kita ingin menjadikan negeri ini benar-benar diliputi dengan rasa aman dan diberkahi, maka kembalikanlah i'tiqad, keyakinan setiap penduduk, setiap negeri, setiap masyarakat di negeri ini untuk kembali ke negeri tauhid. Kita sangat bersedih dan sangat prihatin ketika negeri kita menganut sistem demokrasi. Karena dengan sistem ini akan tumbuh berbagai macam pemahaman. Konsekuensi dari sebuah masyarakat yang menganut sistem demokrasi adalah akan membiarkan segala sesuatu dengan dasar hak asasi manusia. Seseorang akan berbuat kesyirikan, biarkan, itu kan keyakinannya. Dilindungi oleh undang-undang. Selalu beralasan demikian. Ketika ada orang melakukan satu perbuatan yang itu menyalahi syariat, walau ia meyakini bahwasannya amirnya itu adalah sebagai nabinya, maka orang-orang akan mengatakan, biarkan mereka, toh itu keyakinannya sendiri, itu hak asasi manusia. Mau keyakinannya apa, mau memiliki i'tiqad seperti apa, ini konsekuensi dari sebuah faham demokrasi. Jadi sistem demokrasi tidak semata-mata terkait dengan pilpres atau pilkada. Lebih jauh daripada itu adalah mereduksi segenap pemikiran religius, segenap pemikiran keagamaan, mereduksi sedemikian tajam terhadap keyakinan-keyakinan yang ada pada diri setiap muslim untuk kemudian bertoleransi terhadap kebatilan. Bertasamuh, lapang dada terhadap segala bentuk kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi dari sebuah negeri yang menganut faham demokrasi. Sehingga sebuah negeri yang menganut faham demokrasi akan membiarkan orang itu menjadi komunis. Kenapa? Itu keyakinannya. Dan itu dilindungi di dalam sebuah negara dengan sistem demokrasi. Ketika seseorang menganut pemahaman liberalisme, maka negara tidak bisa berbuat lebih jauh. Karena apa? Itu sudah menjadi konsekuensi faham demokrasi. Padahal kita mengetahui, akibat pemahaman liberalisme memberi ruang untuk tumbuh kembangnya terorisme. Jangan dikira terorisme itu tidak tumbuh kembang dengan sebab pemikiran liberalisme. Sekarang bagaimana Densus akan menangkap seorang teroris yang dia berceramah di sebuah mimbar, dia menjelek-jelekkan pemerintah, dia membuka aib cacat celah pemerintah, dia mengoreksi kekurangan-kekurangan pemerintah di hadapan rakyatnya, bahkan dia berupaya untuk mempengaruhi masyarakat agar melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Bagaimana aparat akan menangkap ketika orang yang memiliki faham terorisme ini hanya baru dalam taraf wacana, dalam taraf berbicara. Aparat akan bisa menangkap ketika wacana ataupun pembicaraan ini diiringi dengan tindakan. Baru aparat bisa menangkap. Tapi kalau sekedar berbicara di atas mimbar, tapi kalau sekedar untuk mempengaruhi, itu belum bisa aparat untuk bisa menangkap. Ini proses dari sebuah liberalisme. Ketika liberalisme memberi ruang untuk tumbuhnya radikalisme, memberi ruang untuk tumbuhnya terorisme, bahkan memberi ruang untuk munculnya faham-faham untuk kemudian melestarikan LGBT. Karena kebebasan, ruang kebebasan yang ada. Dan untuk munculnya berbagai faham-faham sesat yang lainnya. Baik itu faham yang dimaksud dengan Al-Qiyadah Islamiyah. Al-Qiyadah Islamiyah sekarang berubah namanya menjadi Ghaffatar. Ditangkap orangnya, dipenjarakan orangnya, setelah itu dilepas. Sementara ideologi, doktrin yang ada pada dirinya tidak pernah untuk kemudian berupaya untuk dihilangkan, dikikis. Hanya sebatas hukuman fisik. Sehingga dari tahun ke tahun para pengikutnya semakin banyak. Demikian juga pemahaman Syiah Rafidah. Yang pada saat ini sedang dalam keadaan posisi sebagai minoritas. Wallahu a'lam apa yang akan terjadi di negara ini. Manakala kaum Syiah Rafidah di Indonesia memiliki kekuatan, bahkan kekuatan bersenjata, apa yang akan terjadi di negeri ini? Dalam keadaan mereka minoritas saja, mereka sudah berani mengatakan bahwasannya Al-Quran yang ada di hadapan kaum muslimin sekarang itu Al-Quran yang belum sempurna. Dalam keadaan mereka minoritas, mereka berani untuk mengatakan semacam ini. Siapa yang mengatakan? Yang mengatakan ini adalah Tajul Muluk. Yang mengatakan seperti ini adalah Tajul Muluk. Pentolan Syiah Rafidah yang ada di Madura. Karena perkataannya inilah kemudian masyarakat kaum muslimin Madura marah, dan kemudian pemberitaan mengatakan orang Syiah diserang. Bahasanya kan begitu. Kaum Syiah di Madura dianiaya, dihakimi massa. Jadi beritanya terbalik. Seakan-akan yang terzolimi adalah orang-orang Syiah. Padahal yang memicu masalah, yang menjadikan kaum muslimin marah adalah orang-orang Syiah dengan mengatakan Al-Quran yang ada di hadapan kaum muslimin sekarang belum sempurna. Kita juga tidak menerima, kita juga memprihatinkan tindakan radikal, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sebahagian kaum muslimin. Karena salafuna saleh mengajarkan kepada kita ketika sekelompok orang-orang berpemahaman khawarij yang tinggal di sebuah daerah bernama Harura pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ribuan masyarakat di desa Harura tersebut menganut pemahaman Khawarij yang menentang kepada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka apa yang dilakukan oleh khalifah, yaitu mengutus Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendatangi masyarakat kampung Harura, diajak dialog, mencoba untuk kemudian memberikan taujihat, memberikan nasihat, berbagai syubhat, berbagai pemikiran-pemikiran ganjil yang terdapat di dalam masyarakat ataupun penduduk Harura tersebut yang menganut pemahaman Khawarij. Berbagai kerancuan berfikirnya ditaklukkan oleh kealiman, oleh ilmu yang ada pada diri Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Artinya bahwasannya ketika satu masyarakat memiliki pemahaman yang tidak benar, pemerintah turun tangan untuk kemudian meluruskan pemahaman itu dengan argumentasi, dengan hujah, sehingga kemudian masyarakat itu kembali ke jalan yang benar. Itu yang telah dilakukan salafuna saleh. Tidak dengan jalan melakukan tindakan anarkistis, tidak kemudian melakukan jalan cara-cara kekerasan fisik. Itu yang dilakukan salafuna saleh. Dan demikianlah semestinya pemerintahan yang ada sekarang ini, untuk senantiasa menasehati rakyatnya, untuk senantiasa membekali rakyatnya dengan tauhid, dengan pemahaman agama yang benar, dengan pemahaman yang sebagaimana diajarkan salafuna saleh. Maka ikhwafiddin azakumullah, ketika masyarakat di satu negeri beriman, bertakwa, bertauhid, maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan kita melihat bagaimana negeri Arab Saudi yang sedemikian gersang. Kalau kita berkunjung ke Mekkah, gunung yang ada di sana tidak sebagaimana gunung di Indonesia. Gunung di Indonesia hijau, banyak pohon-pohonnya. Iya. Gunung di Mekkah batu, keras. Ya. Tapi dari negeri yang diberkahi, ya, air sedemikian mudah. Air zam-zam. Ya. Dari dulu kala, ratusan tahun, berabad lamanya, diangkut oleh orang seluruh dunia, tak pernah habis. Tak pernah habis. Keberkahan dari atas langit dan dari bumi. Walaupun sebagian besar, bahkan hampir seluruhnya padang pasir, masyarakat penduduknya hidup makmur, hidup makmur. Cerita Simbah yang tahun 70-an pergi haji, dan cerita cucu cicitnya sekarang yang juga pergi haji. Kalau cerita beli Pepsi, sama harganya. Dulu 1 real. Sampai sekarang pun 1 real. Beda dengan kita beli goreng pisang. Dulu 100 rupiah. Sekarang? 1000. Sudah berbeda harganya. Itu belum di Wamena. Di Wamena pisang goreng 5.000 rupiah. Satu gorengan 5.000. Ya. Yang harga semen di sana 1 juta. Satu sak. Itu Saudi Arabia. Sehingga dari qarinah menunjukkan harga saja tidak berubah. Ada pengusaha Saudi datang sini belanja barang-barang Indonesia. Akhirnya pindah ke Cina. Kenapa? rupiah di Indonesia selalu berubah. Sehingga dia sulit menjual di Saudi. Bulan ini, barang yang dia kulak, yang dia beli untuk kemudian dijual kembali di Saudi, hari ini harganya misalnya 50 ribu. Sebulan berikutnya sudah 60 ribu. Jadi bingung, setiap barang datang ke Saudi berubah harganya. Ini menjadikan perubahan-perubahan yang seperti ini menjadi qarinah, menjadi sinyal bagi kita betapa sebuah negeri yang aman, yang diberkahi itu sangat terkait dengan keadaan masyarakatnya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, banyak-banyak beristighfar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Nuh ayat ke-10, qala Allah ta'ala faqultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan aku katakan, yaitu Nabi Nuh di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kalian kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana ghaffaran, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, ketika ampunan itu datang, ketika ampunan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengalirkan hujan yang deras dari langit atas diri-diri kalian. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina, dan akan membanyakkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan akan menjadikan kebun-kebun bagi kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai. Ini dampak dari istighfar, dampak dari pengaruh athar istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan berkahnya dari atas langit sana. Demikian juga di dalam surat Hud ayat ke-52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu ketika Nabi Hud mengatakan, "Wa ya qaum istaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, mohonkanlah ampun kalian kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma tubu ilaih, kemudian hendaklah kalian bertaubat kepadanya. Yursilis sama'a alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat atas diri kalian. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kepada kalian kekuatan kepada kekuatan kalian. Wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kalian berpaling dengan perbuatan dosa kalian. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, manakala negeri tersebut ingin diberkahi, ingin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diliputi oleh rasa aman, maka sebagaimana firman Allah surat Hud ayat ke-52 ini, yaitu istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tubu ilaih, kemudian hendaklah kalian bertobat kepadanya. Maka dengan amalan itu, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengucurkan langit, mengucurkan air, hujan dalam bentuk hujan yang lebat, dan kemudian akan menambah kekuatan kepada kekuatan kalian. Dan kemudian jangan sekali-kali kalian berpaling. Apa bentuk berpalingnya? Bentuk berpalingnya yaitu dalam bentuk melakukan perbuatan dosa, melakukan perbuatan durhaka, maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara upaya-upaya agar negeri yang didiami oleh kaum muslimin benar-benar mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan rasa aman. Dan semua itu merupakan karunia, keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada penduduk ataupun negeri tersebut. Maka kalau kita perhatikan, di antara sebab negeri ini ataupun negeri-negeri yang lain terpuruk, wal'iyadzu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya adalah ketika kesyirikan bercokol di mana-mana. Maka sudah sepantasnya apabila dalam hal ini pemerintah kita untuk secara masif, tersistem, terstruktur, teratur, tertib mendakwahkan tauhid, sehingga masyarakat di negeri ini benar-benar menjadi masyarakat yang bertauhid. Mudah-mudahan dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan, menurunkan rahmatnya, dan kemudian memberikan berbagai kebaikan lainnya. Kenapa demikian? Karena tauhid betapa penting bagi satu penduduk, bagi satu kaum, bagi satu masyarakat. Sehingga para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik Nabi Nuh, baik Nabi Musa dan seterusnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus ke tengah umatnya, diutus ke tengah kaumnya, yang pertama kali didakwahkan oleh mereka adalah tauhid, agar kaumnya, agar masyarakatnya, agar penduduknya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sangat prihatin manakala di negeri kita kesyirikan-kesyirikan ini sedemikian subur, tumbuh subur. Di Jakarta media kesyirikan itu bahkan dijadikan sebagai cagar budaya. Yang baru-baru ini diresmikan. Yang baru-baru ini diresmikan. Dari sisi sejarah saja, para ahli sejarah mengkritisi. Dari mana kuburan tersebut bisa dijadikan sebagai cagar budaya. Apalagi kemudian setelah diresmikan jadi cagar budaya, diberi contoh duduk di hadapan kuburan tersebut. Ini satu contoh bagaimana kesyirikan itu diberi contoh untuk ditumbuh suburkan. Yang lebih mengerikan lagi, kesyirikan ini ditumbuh suburkan dengan dikaitkan sebagai destinasi wisata. Dijadikan sebagai destinasi pariwisata. Di Jepara ada sebuah pulau. Pulau Panjang kalau tidak salah namanya. Dulu orang-orang dulu mengetahui di pulau itu tidak ada kuburan satu pun. Sekarang orang rame-rame datang ke pulau tersebut. Bahkan disediakan fasilitasnya, perahu-perahu yang siap menyeberangkan para peziarah. Yang katanya kuburan itu kuburan Syekh Abu Bakar. Loh, dari mana Syekh Abu Bakar? Penyebar Islam di Jepara. Wah, semakin ngaco. Orang-orang tua dulu tidak pernah menemukan di situ ada kuburan. Tapi kuburannya memang keadaannya masih baru. Ya. Entah ada orang yang meninggal terus dikuburkan di situ, atau tidak ada orang yang meninggal tapi dibuatkan kuburan. Bisa saja itu terjadi dalam rangka untuk yang katanya disebut wisata hati. Ya. Agar hatinya penuh kesyirikan. Waliyadzubillah. Ini terjadi yang seperti ini. Di daerah Banten ada kuburan yang itu dianggap sebagai kuburan Nawawi al-Bantani. Padahal yang namanya Syekh Nawawi al-Bantani meninggal di kota Mekkah. Orang Banten memang. Belajar di Mekkah. Ada riwayatnya, meninggal di kota Mekah, dikuburkan di kuburan Ma'ala. Ya, menurut buku yang saya baca. Tapi di Banten dibuat kuburan imitasinya dan didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru. Yang seperti ini terjadi di mana-mana. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan kesyirikan yang justru akan menjauhkan keberkahan, yang akan menjauhkan berbagai macam kebaikan, fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.